makna potongan ayat dan apa perbedaannya. Walahum azabun azim. Azabun azim, azab yang besar. Azabun alim, azab yang pedih. Azabun muhin, azab yang menghinakan. Sudah. Jadi itu sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, menceritakan atau memberikan sedikit info kepada kita gambaran betapa dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat-dahsyatnya ekspektasi kita tentang azab neraka itu belum mewakili hakikat dari azab tersebut. Apa yang kita bayangkan dari dahsyatnya azab neraka dengan kenyataan yang nanti di yaumul qiyamah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih dahsyat sanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, setinggi-tingginya ekspektasi kita tentang nikmat surga dari imajinasi kita, jangkauan imajinasi kita yang tertinggi, itu masih belum mewakili hakikat dari keindahan surga. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Nikmat surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak Bani Adam. Jadi tinggi-tingginya ekspektasi antum, bayangan antum, harapan antum, impian antum dari nikmat surga itu tidak ada apa-apanya dengan hakikat yang sesungguhnya dari kenikmatan tersebut. Antum membayangkan kecantikan bidadari, secantik-cantiknya bayangan antum, itu belum ada apa-apanya dengan kecantikan bidadari yang sesungguhnya. Yang saking cantiknya, itu ketika mereka menampakkan diri kepada penduduk dunia, mati. Tidak mampu. Ya, sehingga jangan pernah berharap bidadari turun dari langit, mati semua nanti antum. Dari wangi akadaihani fitina azani Allahu wa iyyakum, termasuk azab di neraka. Jauh lebih mengerikan, jauh lebih dahsyat, jauh lebih menakutkan dari yang bisa kita bayangkan. Azani fitina azani Allahu wa iyyakum. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Kita cukupkan sampai di sini. Selebihnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.